Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Dalam hadis Uthman bin Affan radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kembali. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan kembali kepada orang lain. Apakah makna belajar Al-Quran di sini? Adalah mempelajari cara membacanya atau berusaha menghafalkannya, atau mempelajari artinya, atau memahami tafsirnya dan bisa memetik pelajaran-pelajaran darinya. Jawabannya jemaah sekalian, mencakup semuanya. Mencakup semuanya. Orang yang belajar cara membaca yang benar, yang berusaha menghafalkannya, begitu pula orang yang mempelajari artinya dan tafsirnya serta makna-makna dan pelajaran yang terkandung di dalamnya, kemudian diajarkan kepada orang lain. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah orang yang terbaik di antara kita. Oleh karena itu, pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan mempelajari satu ayat. Semoga kita dapat memahami dengan baik, kita amalkan, dan kita bisa ajarkan kepada orang lain, agar kita termasuk insyaallah sebaik-baik manusia di sisi Allah Azza wa Jalla. Ayat yang mulia yang akan kita bahas adalah surat Yusuf ayat 108. Allah Azza wa Jalla berfirman, Kul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada umat, hadhihi sabili, inilah jalanku. Jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jalan beliau? Ad'u ilallah. Aku berdakwah mengajak manusia kepada Allah. Ala basiratin, berdasarkan basirah, ilmu yang terang. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku juga berdakwah kepada Allah berdasarkan ilmu. Wa subhanallahi, maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Jemaah sekalian, inilah ayat yang akan kita bahas di kesempatan yang mulia ini. Dalam ayat ini banyak sekali pelajaran, namun kita akan fokuskan insyaAllah pada 5 pelajaran terpenting. 5 hikmah dan pelajaran yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini. Pelajaran yang pertama, ayat ini menjelaskan kepada kita jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah jalanku. Apa jalan yang beliau tempuh? Berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita kewajiban berdakwah untuk setiap orang yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau ingin menjadi umat beliau secara hakiki. Namanya juga pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau disebut dengan istilah ahlu sunnah. Ahlu sunnah artinya pengikut sunnah. Sunnah siapa yang dimaksud? Tidak lain sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau begitu, barang siapa ingin menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia harus berdakwah. Sebab inilah jalan yang beliau tempuh. Berdakwah. Mengajak manusia kepada Allah, kepada Islam, kepada ketaatan, dan melarang manusia melakukan perbuatan yang haram. Inilah jalan yang ditempuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umatnya, kalau begitu wajib berdakwah. Karena setiap umat manusia yang hidup setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, wajib menjadi pengikut beliau. Itu ketetapan Allah. Bahkan Allah telah tetapkan, inilah jalan hidayah. Dalam surat An-Nur ayat ke-54, Allah berfirman, wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kamu menaati beliau, kamu akan mendapatkan hidayah. Kalau kamu mengikuti jalan beliau, kamu akan mendapatkan hidayah kepada jalan yang lurus. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menegaskan, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Sahabat bertanya, siapa yang tidak mau masuk surga wahai Rasulullah? Maka beliau menegaskan, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang ikut kepadaku, yang taat kepadaku, dialah yang akan masuk surga. Siapa yang tidak mau taat kepadaku, tidak mengikuti jalanku, dialah yang tidak mau masuk surga. Bahkan dalam ayat ini ditegaskan lagi jemaah sekalian, ana wa man ittaba'ani. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Jadi minimalnya dalam ayat ini ada 2 sisi yang menunjukkan kewajiban berdakwah. Yang pertama dalam lafaz hadhihi sabili ad'u ila Allah. Inilah jalanku, yaitu mengajak kepada Allah. Kemudian lafaz yang kedua, ana wa man ittaba'ani. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Berarti pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus berdakwah. Terlebih lagi jemaah sekalian, nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir. Beda dengan para nabi sebelumnya. Para nabi Bani Israel misalkan, Nabi SAW pernah bersabda, kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya, kullama halaka nabiyun khalafuhun nabi. Dulu Bani Israel dipimpin oleh para nabi. Setiap wafat seorang nabi, langsung Allah gantikan nabi yang lain. Subhanallah. Ini nikmat Allah dulu kepada Bani Israel, tapi mereka enggak bersyukur. Kebanyakan mereka menentang para nabi dan rasul. Maka Allah cabut nikmat ini. Tetapi jemaah sekalian, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabinya hanya satu. Maka ketika beliau wafat, siapa lagi yang melanjutkan tugas beliau? Tidak lain umatnya. Dan karena itulah jemaah sekalian, kita menjadi umat yang terbaik. Karena kita mewariskan tugas nabi yang paling mulia. Bahkan tugas seluruh para nabi. Tugas manusia-manusia yang paling Allah cintai. Maka dengan sebab itu, kita menjadi umat yang terbaik. Sebagaimana firman Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian wahai umat Islam adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Jadi kita adalah umat yang punya misi. Karena misi itulah kita menjadi umat yang terbaik. Apa misi kita? Ta'muruna bil ma'ruf. Mengajak manusia kepada yang ma'ruf. Menyebarkan ajaran-ajaran Allah yang telah diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Wa tanhauna 'anil munkar, dan melarang kemungkaran. Melarang perbuatan yang haram yang menyelisihi petunjuk Allah dan Rasul. Wa tu'minuna billah, dan kalian tetap beriman kepada Allah. Dan jemaah sekalian, berdasarkan ayat ini, para ulama mengatakan Ahlu sunnah a'lamu bil hal, a'lamu bil haq, wa arhamu lil khalq. Ini sifat dan keistimewaan ahlu sunnah. Berdasarkan ayat yang mulia ini, para ulama ahlu sunnah mengatakan ahlu sunnah itu adalah a'lamu bil haq wa arhamu lil khalq. Ahlu sunnah adalah orang-orang yang paling mengetahui kebenaran dan paling penyayang kepada makhluk atau kepada orang lain. Kenapa jemaah sekalian? Karena namanya juga ahlu sunnah, artinya pengikut sunnah. Mereka belajar sunnah, mereka amalkan. Karena mereka belajar, maka mereka yang paling tahu jadinya. Kalau enggak belajar, enggak mungkin tahu. Dalam hadis Tsauban radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh." Ilmu itu hanyalah didapat dengan menuntut ilmu. Pemahaman agama hanyalah didapat dengan usaha belajar. Enggak mungkin jemaah sekalian, mustahil. Ada orang enggak belajar tiba-tiba jadi ulama. Misalkan pergi beberapa hari bertapa di sebuah gunung atau di pinggir sungai biar bergelar Sunan Kalijogo. Berhari-hari. Bahkan enggak makan, enggak sholat pula. Tiba-tiba muncul di kampung, langsung jadi ulama besar. Jadi kiai besar. Itu enggak mungkin, mustahil. Kalau jadi dukun, mungkin. Karena Nabi SAW telah menegaskan, ilmu itu hanyalah didapat dengan menuntut ilmu. Pemahaman agama hanyalah didapat dengan belajar. Berusaha memahami. Itulah sifat ahlu sunnah. Itulah yang pantas disebut ahlu sunnah. Kalau punya semangat mempelajari ilmu tentang sunnah, kemudian mengamalkannya. Lalu jemaah sekalian, kenapa ulama mengatakan ahlu sunnah itu arhamu lil khalq, yang paling sayang kepada orang, yang paling sayang kepada orang. Kenapa jemaah sekalian? Dalilnya sudah ada tadi. Ada yang bisa jawab kenapa Ahlus Sunnah disebut yang paling penyayang? Tadi sudah saya sudah sebutkan dalilnya. Pas ada hadiah nih. Yang bisa jawab angkat tangan. Silakan akhi. Karena dia tahu ilmunya dan mengamalkannya. Yaitu yang bagian pertama tadi. Sekarang bagian kedua. Amar ma'ruf nahi munkar. Ahsantum barakallahu fikum. Silakan akhi. Hadiahnya. Biar dia pilih sendiri ya. Sama, enggak, tapi ada ini kan beda. Hah? Coba. Dia mau pilih yang mana? Dia mau pingin ilmu atau peci? Enggak, satu aja. Enggak berani diambil peci. Baik. Tadi dalilnya sudah kita sebutkan. Mengapa ulama mengatakan Ahlus Sunnah itu paling penyayang kepada makhluk? Dalilnya adalah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Karena kalian melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan kalian beriman kepada Allah. Artinya apa jemaah sekalian? Berdakwah, melakukan amar ma'ruf nahi munkar, inilah bukti cinta yang paling tinggi. Tanda kasih sayang yang paling besar. Ketika kita berdakwah kepada saudara kita, kepada tetangga kita, masyarakat kita, itulah tanda kita mencintai mereka. Ketika kita mengajak mereka mentauhidkan Allah, melakukan sholat lima waktu, mengamalkan perintah-perintah Allah, itulah bukti kita mencintai mereka. Ketika kita melarang mereka berbuat syirik, melarang mereka mengada-ada dalam agama, membuat-buat cara-cara sendiri dalam beragama, dan melakukan berbagai macam kemungkaran, itulah tanda cinta yang hakiki kepada mereka. Walaupun kenyataannya, justru dengan sebab itu, banyak orang memusuhi kita, atau memusuhi orang yang berdakwah itu. Sebagaimana para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul adalah orang-orang yang paling penyayang. Mereka sayang kepada umat. Makanya mereka berdakwah. Tapi apa yang menjadi balasan umat kepada mereka? Kebanyakan umat justru memusuhi mereka. Subhanallah, inilah kasih sayang yang paling tinggi. Cinta yang sejati. Sebaliknya jemaah sekalian, kita harus waspada. Jika ada seseorang, walaupun kita anggap dia teman, tapi suka ngajak-ngajak kita berbuat dosa. Kalau kita mau melakukan kebaikan, dia suka menghalang-halangi. Maka ketahuilah dia adalah setan. Dia bukan teman. Dia orang yang paling jahat kepada kita. Ketika menjerumuskan kita dalam dosa, atau membiarkan kita melakukan dosa, kita terjerumus dalam dosa, bukannya dia tegur, malah dia puji, dia dukung, atau menghalang-halangi kita melakukan kebaikan. Maka jemaah sekalian, inilah tanda cinta terbesar kepada saudara-saudara kita, keluarga kita. Begitu pula, ini adalah bakti anak terbesar kepada orang tua. Ketika sang anak belajar dan dia ajarkan kepada orang tuanya apa yang telah dia pelajari, itu bakti terbesar. Kenapa? Karena berdakwah itu bermakna menyelamatkan manusia dari api neraka. Oleh sebab itu, ini adalah cinta terbesar. Karena menyelamatkan manusia dari kepedihan terbesar. dan mengantarkan mereka meraih nikmat yang terbesar juga, yaitu nikmat surga. Inilah tugas para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam. Kalau kita ingin menjadi pengikut para nabi dan rasul, wajib kita berdakwah. Kemudian jemaah sekalian, dakwah itu juga adalah investasi terbaik kita. Investasi terbaik kita. Karena hidup kita ini singkat sekali. Kita semua menyadari hal itu. Padahal perjalanan yang akan kita lalui setelah mati adalah perjalanan panjang. Cukupkah waktu kita untuk berbekal agar kita sampai di tempat tujuan? Atau jangan-jangan kita nanti tersesat jalan. Harusnya ke surga, kita tersesat ke neraka. Wal'iyadu billah. Ditambah lagi, waktu hidup yang singkat ini ternyata banyak kita isi dengan perbuatan sia-sia, bahkan maksiat. Yang diisi dengan ibadah hanya sedikit. Sedikit itu pun belum tentu berkualitas, belum tentu diterima oleh Allah. Tetapi jemaah sekalian, Allah yang Maha Penyayang memberikan kesempatan kepada kita untuk mendapatkan pahala yang besar sekali. Bahkan bisa terus mengalir walaupun kita sudah mati meninggalkan dunia ini. Di antaranya adalah berdakwah, menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu, la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a." Barang siapa mengajak kepada hidayah atau mengajarkan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebanyak pengikutnya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi jemaah sekalian, bayangkanlah kalau kita mengajarkan kebaikan kepada 100 orang. 100 orang ini mengajarkan kembali kepada 100 orang yang lain. Demikian seterusnya. Kalau mereka ngajarin lagi, maka pahala akan terus mengalir kepada kita. Sampai kapan? Bisa jadi sampai akhir umur dunia. Kita sudah mati, pahala terus mengalir. Tapi bagaimana? Saya gak bisa ceramah, misalkan. Maka jemaah sekalian, dakwah itu gak harus ceramah. Ayat ini menunjukkan dakwah kewajiban setiap muslim. Jadi bukan kewajiban ustadz saja. Dan gak harus pintar ceramah. Tidak harus berdiri di depan atau berbicara depan orang banyak. Tidak, jemaah sekalian. Dakwah itu yang penting menyampaikan. Kita ketemu orang di kereta api, kita sampaikan satu ayat, itu dakwah. Kita bersilaturahmi kepada keluarga kita, kita hadiahkan sebuah buku agama, itu juga dakwah. Dan subhanallah, di zaman kita ini Allah mudahkan kita berdakwah dengan berbagai macam sarana-sarana. Bisa kita kirim satu ayat, satu hadis melalui WhatsApp, itu sudah dakwah. Melalui medsos, atau kita ambil rekaman video lalu kita sebarkan, itu juga dakwah. Dan semua orang yang turut membantu dakwah sama saja telah ikut berdakwah. Jadi gak harus dakwah itu seorang diri. Panitia kajian, DKM, semua yang terlibat membantu dakwah sama-sama dapat pahala dakwah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man jahhaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza." Siapa yang membantu orang yang berjuang di jalan Allah, maka dia telah ikut berjuang. Jadi jangan berkecil hati. Enggak mungkinlah saya dakwah, saya enggak bisa jadi ustaz. Tidak, jemaah sekalian. Dakwah itu bukan tugas ustaz saja, tugas setiap muslim. Yang mengetahui satu kebenaran harus dia sampaikan. Dengan cara apapun, selama cara itu tidak melanggar syariat. Jadi jangan dibayangkan dakwah itu hanya tugas orang tertentu, tidak. Setiap muslim wajib untuk berdakwah semampunya. Iya. Inilah jemaah sekalian pelajaran yang pertama tentang kewajiban berdakwah. Pelajaran yang kedua, ayat yang mulia ini juga menjelaskan kepada kita fokus utama dan prioritas dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah kepada tauhid. Inilah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah mengatakan, katakan wahai Muhammad, ad'u ila Allahi, aku mengajak kepada Allah. Maksudnya mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan segala kesyirikan. Bahkan itu juga dakwah seluruh para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Sebagaimana Allah tegaskan juga di surat An-Nahl ayat ke-36. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula anibudullah wajtanibu tagut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan, wahai kaumku, sembahlah Allah dan jauhilah tagut, semua yang disembah selain Allah. Jauhi semua perbuatan menyembah selain Allah. Inilah jemaah sekalian dakwah seluruh para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam, termasuk nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan kisah pengutusan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman. Subhanallah jemaah sekalian, di masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mu'adz disuruh oleh Nabi SAW berpisah dengan beliau. Apa tidak sedih itu? Berpisah dengan orang yang paling kita cintai, Nabi Muhammad SAW. Mu'adz disuruh berpisah dengan beliau. Diutus Mu'adz ke negeri Yaman. Dan Mu'adz tidak balik ke kota Madinah kecuali Nabi SAW sudah wafat. Tapi Mu'adz harus pergi meninggalkan kota Madinah karena diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga karena cinta beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau harus meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga karena mengharap pahala yang lebih besar. Padahal di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam bersahabat, berdekatan bersama beliau, kemudian belajar langsung dari guru yang terbaik. Kemudian solat di masjid beliau seperti 1000 solat di masjid lain. Tapi semua itu ditinggalkan oleh Mu'adz. Beliau meninggalkan semua itu pastilah karena ada pahala yang lebih besar daripadanya, yaitu pahala menuruti perintah Rasulullah SAW dan meneladani beliau untuk berdakwah. Pergi beliau ke negeri Yaman. Sebelum berangkat, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih syahadata an la ilaha illallah wa fi riwayatin ila ay wahidullah." Wahai Mu'adz, hendaklah yang pertama engkau dakwahkan kepada penduduk negeri Yaman adalah mengajak mereka kepada la ilaha illallah, kalimat tauhid. Dalam riwayat yang lain, ajak mereka mentauhidkan Allah. Ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para dai yang beliau utus. hendaklah yang pertama dan utama engkau dakwahkan adalah dakwah tauhid. Dan jemaah sekalian, inilah salah satu, bahkan inilah ciri ahlu sunnah yang paling utama. Banyak orang baru berhijrah, alhamdulillah. Ini sebuah fenomena yang menggembirakan. Banyak anak muda sadar dan berhijrah. Mereka paham kehidupan ini harus diisi dengan ketaatan kepada Allah dan tidak boleh terus-menerus bergelimang dosa. Ada saatnya dan sudah saatnya kita harus hijrah. Ketika mereka berhijrah, mereka pun semangat menuntut ilmu. Tetapi kemudian mereka jadi bingung. Mau menuntut ilmu kepada siapa nih? Ditambah lagi, banyak ustadz-ustadz yang lagi jadi tren di YouTube, di medsos. Banyak sekali. Mereka pun tambah bingung. Belajar kemana yang betul? Bahkan terkadang mereka melihat mereka yang ngajarin berbeda, bahkan saling menyalahkan. Tambah bingunglah dia. Mau belajar kemana? Maka jemaah sekalian, belajarlah kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW telah mengingatkan, wasataftariku ummati ala 73 firqah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahida. Semuanya di neraka kecuali satu. Maksudnya apa? Semuanya salah, semuanya menyesatkan, kecuali satu yang benar, satu yang selamat. Siapa dia? Ma ana alaihi wa ashabi. Yang mengikuti aku dan para sahabatku. Itulah yang diistilahkan para ulama dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hanya permasalahannya, bagaimana cara mengenal orang itu termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah atau tidak? Maka caranya ada dua. Yang pertama, tanya kepada orang yang berilmu dari kalangan Ahlus Sunnah. Yang kedua, kita bisa membedakan sendiri. Kalau kita sudah punya ilmunya, ilmu tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sendiri. I'rifil haq, ta'rif ahlahu. Kenalilah kebenaran, maka engkau akan mengetahui siapa yang mengikuti kebenaran. Kalau begitu kita harus belajar prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan para ulama telah membantu kita. Di antaranya kitab Usul Sunnah karya Imam Ahmad. Atau Syarh Sunnah karya Al-Muzani, murid langsungnya Imam Syafi'i. Atau Syarh Sunnah karya Al-Barbahari. Ini buku-buku prinsip Ahlus Sunnah. Kalau kita pelajari, maka kita akan tahu siapa yang ikut ajaran ini, siapa yang menyimpang darinya. Maka ketahuilah jamaah sekalian, tanda atau ciri-ciri Ahlus Sunnah yang paling mudah dikenali dan paling penting serta paling besar adalah perhatian kepada tauhid. Perhatian kepada tauhid. Karena inilah dakwah para nabi dan rasul. Begitu pula dakwah Rasulullah SAW dan para sahabat. Sehingga kalau kita dapatkan seorang dai, seorang ustadz berdakwah tidak mementingkan tauhid, maka itu adalah tanda-tanda kesesatan. Bahkan cenderung meremehkan kesyirikan, perusak tauhid, cenderung diremehkan. Bahkan ada yang sampai membenarkan malah. Maka itulah tanda kesesatan. Jadi disinilah pentingnya belajar tauhid. Karena dengan mempelajari tauhid, kita akan mengenali siapa yang berjalan di atas jalan yang lurus, siapa yang bisa menjadi orang yang menyesatkan kita. Maka ini pelajaran yang kedua. Rasulullah SAW fokus utama dakwahnya adalah tauhid. Begitu pula pengikutnya seharusnya fokus kepada tauhid. Kenapa jemaah sekalian? Karena tauhid adalah tujuan kita diciptakan di muka bumi. Misi diutusnya seluruh para nabi dan rasul. Begitu pula tauhid adalah pondasi amalan kita. Enggak ada gunanya kita ajak orang sholat, puasa, zakat, haji, berakhlak mulia, berbakti kepada orang tua, tapi dia tidak mentauhidkan Allah. Enggak ada gunanya. Kenapa enggak ada gunanya? Amalannya terhapus. Surat Az-Zumar ayat ke-65. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, sungguh benar-benar akan terhapus amalanmu. Itulah sebabnya tauhid menjadi prioritas utama dakwah para nabi dan rasul. Namun sayangnya umat beliau sallallahu alaihi wasallam tidak semuanya mengikuti beliau. Ada yang fokus kepada politik. Itu pun bukan politik yang syar'i. Politiknya saling menghina. Yang satu bilang cebong, yang satu bilang kampret. Itu bukan politiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada mereka kah kita serahkan negeri ini? Orang-orang yang enggak ngerti bagaimana berpolitik yang benar? Kalau kita ingin negeri ini menjadi baik, maka jemaah sekalian, jawabannya adalah dakwah tauhid. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain untuk mengantarkan negeri kita menjadi negeri yang lebih baik. Hanya satu. Mengajak kepada tauhid dan mengajak kepada sunnah. Enggak ada yang lain. Itu janji Allah. Surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa. Apa artinya beriman? Mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik. Bertakwa maknanya ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Allah? Kalau mereka melakukan itu, sungguh benar-benar akan kami bukakan untuk mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan. Mereka tidak mau mentauhidkan Allah dan tidak mau ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami azab mereka karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Ini jemaah sekalian, sebab manusia tertimpa musibah dan malapetaka di dunia ini tidak lain karena dosa. Mungkin antum sudah baca berita baru-baru ini. Sebagian saudara-saudara kita di Sulawesi terjerumus dalam dosa syirik. Maka Allah timpakan azab kepada mereka untuk peringatan bagi mereka dan peringatan bagi kita semuanya. Allah berikan peringatan dan itu tanda kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih dikasih peringatan. Dan mudah-mudahan juga menjadi penghapus dosa. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah dihapuskan dosa-dosa mereka dan diberikan pahala kesabaran. Karena Nabi SAW telah mengatakan, "Ma min musibatin tusibul muslim illa kafarallahu anhu biha khatayahu hatta syaukat yushakuha." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim kecuali dengan sebab itu Allah hapuskan dosa-dosanya, walaupun hanya duri kecil yang menusuk dirinya. Adapun dosa syirik atau maksiat yang mereka lakukan, mudah-mudahan karena mereka belum tahu, Allah maafkan. Karena mereka belum tahu, mudah-mudahan mereka diberi uzur oleh Allah Azza wa Jalla karena ketidaktahuan mereka. Iya. Tapi kita harus ambil pelajaran. Kata sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Ma nazala bala'un illa bi dzambin wa ma rufi'a illa bi taubatin." Tidak ada satu musibah pun yang terjadi kecuali karena dosa. Dan tidaklah musibah itu Allah hilangkan kecuali dengan taubat. Jadi jemaah sekalian, kita ingin membawa negeri kita menjadi lebih baik di masa yang akan datang, maka jalan utamanya dan jalan pertamanya adalah dakwah kepada tauhid. Tidak ada yang lain. Bukankah orang-orang yang telah membawa umat-umat mereka kepada kebaikan yang paling hebat adalah para nabi dan rasul? Bacalah sejarah. Sepanjang sejarah manusia, orang-orang yang paling mulia, yang telah mengantarkan umat mereka menggapai kejayaan adalah para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam. Apa yang mereka lakukan? Berdakwah kepada tauhid. Terutama nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu sejarah pun yang pernah mencatat generasi terbaik sepanjang masa kecuali generasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Itu karena tauhid. Dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari awal sampai akhir adalah tauhid. Selalu memprioritaskan tauhid. Karena tauhid adalah pondasi amalan. Enggak ada gunanya ngajak orang beribadah tapi tauhidnya rusak. Terhapus amalannya. Iya. Dan juga jemaah sekalian, sekaligus pada kesempatan ini saya menghimbau kepada jemaah sekalian untuk membantu saudara-saudara kita yang ditimpa musibah. Ini luar biasa yang terjadi di Palu dan Donggala, mungkin lebih dahsyat daripada kejadian Lombok. Karena baru hari kedua ini sudah lebih dari 400 orang yang wafat dan yang hilang ratusan belum ditemukan. Dan mungkin yang tertimbun di bawah bangunan-bangunan rumah juga masih sangat banyak. Luka berat lebih dari 500 orang. Yang mengungsi lebih dari 16 ribu orang. Maka ini kesempatan bagi kita untuk beramal soleh. Ini termasuk kesempatan yang Allah bukakan untuk kita demi kebaikan kita sendiri, mendapatkan pahala sedekah dan menolong saudara-saudara kita. Ya. Inilah jemaah sekalian pelajaran yang kedua. Satu lagi terkait pelajaran yang kedua yang menunjukkan betapa pentingnya dakwah tauhid jemaah sekalian. Ada sebagian orang yang mengaku muslim. Ketika mereka ditimpa musibah, bukannya sadar, malah tambah syirik. Bukannya sadar, malah tambah syirik. Harusnya ketika ditimpa musibah, bertobat kepada Allah, bermohon kepadanya, tunduk kepadanya. Sebagian orang malah tambah berbuat syirik. Mereka mulai dibisikkan oleh setan. Barangkali sesajennya kurang kemarin. Makanya jadi tsunami. Subhanallah. Tambah berbuat kesyirikan. Tapi bandingkan dengan orang-orang musyrik jahiliyah dahulu. Apa kata Allah tentang mereka? Fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin. Falamma najahum ilal barri idza hum yusyrikun. Ketika mereka naik kapal, yaitu dalam kondisi genting, takut tenggelam, ombak besar, maka mereka akan berdoa hanya kepada Allah dan memurnikan ibadah hanya untuknya. Jadi orang musyrik dalam kondisi genting, orang musyrik jahiliyah dalam kondisi bahaya, mereka tiba-tiba beriman kepada Allah. Ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke daratan, mereka kembali melakukan syirik. Tapi bandingkan dengan orang yang mengaku muslim hari ini, dalam kondisi lapang, dia berbuat syirik. Ada di sebagian daerah juga, baru saja Allah berikan anugerah, panennya berhasil, langsung bikin acara sedekah bumi untuk bersyukur kepada Dewi Sri. Subhanallah. Bukannya bersyukur kepada Allah, bersyukurnya kepada Dewi Sri. Ini lebih parah daripada orang musyrik jahiliyah dahulu. Lebih parah dari dua sisi. Pertama, syirik dalam rububiyah. Kedua, syirik dalam uluhiyah. Orang musyrik jahiliyah itu hanya syirik dalam uluhiyah pada umumnya. Orang musyrik jahiliyah meyakini yang menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman adalah Allah. Bandingkan dengan orang yang mengaku muslim hari ini, masih percaya kepada Dewi Sri yang katanya membantu panen mereka, menumbuhkan padi-padi mereka. Surat Al-Baqarah ayat ke-22, Allah sebutkan tentang keyakinan musyrikin jahiliyah. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minats samarati rizqan lakum. Kalian sudah mengetahui bahwa Allah dialah yang menurunkan hujan kepada kalian dari langit, dan dengan hujan itu dialah yang menumbuhkan untuk kalian berbagai macam tanaman sebagai rezeki bagi kalian. Itu dalam kondisi lapang. Dalam kondisi susah, bukannya sadar, malah tambah syirik. Subhanallah. Ini yang terjadi jemaah sekalian hari ini. Artinya, kesyirikan bukannya hilang, bukannya berkurang, bahkan semakin bertambah, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Kalau orang mengerti hakikat permasalahan negeri ini, dia gak akan sibuk dengan cebong sama kampret. Dia gak akan sibuk dengan pergantian kepemimpinan. Tapi dia akan sibuk dengan dakwah tauhid. Inilah ahlus sunnah. Paling mengerti apa sebenarnya akar masalah umat ini. Gak mungkin jemaah sekalian kita mengharap negeri ini jadi lebih baik kepada orang-orang yang tidak tahu apa masalah negeri ini. Juga tidak mengerti bagaimana mengelola negeri dengan baik. Ya gak usah jauh-jauh, punya uang banyak, buat apa uang itu? Untuk serangan fajar. Lalu katanya mau membantu rakyat miskin, mensejahterakan rakyat miskin. Kenapa gak disedekahkan? Cuma digunakan bikin spanduk, cetak kaos, kaosnya diperebutkan, satu bulan pakai sudah luntur. Ya. Spanduk di jalan-jalan, setelah itu dibuang. Menghambur-hamburkan uang. Belum lagi supaya dicalonkan, dia harus ngasih mahar. Uang segitu banyak, dihambur-hamburkan. Kenapa gak dibangun sekolah? Kenapa gak dibuat pondok pesantren? Kenapa gak dibikin rumah sakit dan pengobatan gratis? Seperti itukah yang kita harapkan memperbaiki negeri? Itu maslahat yang umum saja. Apalagi maslahat yang mendasar menurut agama. Tauhid. Jadi jemaah sekalian, inilah jalan perbaikan. Itulah sebabnya para ulama mengatakan ahlu sunnah. A'lamu bilhaq wa arhamu lil khalq. Yang paling tahu dengan kebenaran dan paling penyayang kepada orang. Ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwa dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sembarang dakwah, tetapi dakwah yang dibangun di atas dua dasar pokok. Barang siapa tidak memiliki dua dasar ini, maka dia belum berdakwah seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia belum menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Yang pertama, ikhlas. Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita dua dasar pokok dan dua kunci kesuksesan berdakwah. Yang pertama, ikhlas. Ada dua sisi dalam ayat ini yang menunjukkan keikhlasan. Yang pertama, ad'u ilallah, aku mengajak kepada Allah. Inilah dakwah Islam. Bukan mengajak kepada partai. Bukan mengajak kepada kelompok. Bukan mengajak untuk mengagungkan seorang tokoh, seorang ustaz, seorang ulama, atau organisasi. Bukan mengajak kepada kemewahan dunia. Bukan karena amplop. Bukan karena ketenaran. Bukan supaya viral videonya di medsos, di YouTube. Bukan. Tapi mengajak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang ikhlas itu jemaah sekalian, dia bukan saja tidak mengharapkan pujian orang, dia juga tidak senang dipuji. Dan dia juga tidak takut celaan orang yang mencela. Itu ciri orang yang ikhlas di dalam berdakwah. Dia tidak harapkan pujian orang. Dia juga tidak takut celaan orang yang mencela. Kalau orientasinya dakwah untuk memperbesar kelompok, memperbanyak jumlah pengikut, maka itu rusak keikhlasan. Bukan lagi karena Allah. Dampaknya apa? ketika banyak orang tidak suka atau kelompoknya tidak mau, tidak akan dia sampaikan. Kelihatannya ini kalau saya sampaikan mereka enggak suka. Dia simpan, dia enggak sampaikan, dia takut. Dakwah enggak seperti itu. Sampaikan. Tidak peduli manusia menerima atau menolak. Tugas kita adalah menyampaikan kebenaran. Tugas kita adalah menyampaikan kebenaran. Tidak peduli manusia senang, memuji, ataukah mereka marah. Makanya Allah telah mengabarkan kepada kita di antara sifat orang-orang yang Allah cintai di surat Al-Maidah ayat ke-54. Wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut di jalan Allah celaan orang yang mencela. Jangan sampai kita menyampaikan sesuatu atau kita hendak menyampaikan kebenaran, kelihatannya orangnya tidak suka, lalu kita tidak jadi menyampaikan. Maka ini bahaya kalau dakwahnya bukan orientasi menggapai ridho Allah Azza wa Jalla. Dan jemaah sekalian, keikhlasan bahkan adalah kunci sukses semua amal kita dan seluruh hidup kita. Ikhlas itu adalah kunci suksesnya. Kenapa? Karena ikhlas adalah sebab terbesar hamba ditolong oleh Allah. Sampai-sampai setan mengakui. Allah sebutkan di surat Sad ayat 82-83. Qala fa bi'izzahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Setan mengatakan, demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan menyesatkan manusia semuanya kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Kenapa jemaah sekalian? Karena setan tahu hamba yang ikhlas akan ditolong oleh Allah. Jadi dakwah ini kita butuh pertolongan Allah. Maka kunci mendapatkan pertolongan Allah yang pertama ikhlas. Kemudian yang kedua, dasar kesuksesan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu. Dalam ayat ini dikatakan ala basiratin. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Afwan, tadi terlupa satu lagi. Sisi yang menunjukkan keikhlasan yang kedua adalah wassubhanallahi, maha suci Allah. Maha suci Allah artinya mensucikan Allah dari kesyirikan. Dan riya termasuk kesyirikan. Baik, kita lanjutkan. Kunci yang kedua adalah ilmu. Kunci kesuksesan dakwah yang kedua adalah ilmu. Karena Nabi SAW disuruh oleh Allah untuk mengatakan dakwah beliau ala basiratin, berdasarkan basirah, ilmu yang terang. Kata Imam Nawawi rahimahullah, al-basiratu a'la darajatil ilm. Basirah itu adalah tingkat ilmu yang paling tinggi. Artinya betul-betul ilmu yang berdasarkan dalil. Ilmu itu adalah ajaran yang berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun ulama menjelaskan ilmu yang dimaksudkan di sini mencakup tiga macam ilmu. Yang pertama, ilmu tentang apa yang hendak kita sampaikan, yaitu Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, ilmu tentang cara menyampaikan. Yang ketiga, ilmu tentang keadaan orang yang kita sampaikan dakwah atau objek dakwah kita. Maka kita harus berbicara sesuai dengan bahasanya atau pemahamannya. Ini pentingnya, kita mengetahui cara menyampaikan dan kondisi orang yang kita sampaikan. Karena kita harus berbicara kepadanya sesuai kadar pemahamannya. Nanti kita bicara terlalu tinggi, dia gak paham. Dan yang lebih berbahaya, dia salah paham. Jadi ini tiga macam ilmu yang kita perlukan dalam dakwah agar kita sukses. Ada tiga lagi jemaah sekalian kunci sukses dalam berdakwah. Dua terdapat dalam ayat ini. Kita tambahkan tiga lagi. Kunci sukses berdakwah yang ketiga adalah kelembutan. Ini kunci sukses dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang Allah ingatkan dalam surat Ali Imran ayat 159. Apa kata Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hauli. Maka dengan sebab rahmat dari Allah kepadamu wahai Muhammad, sehingga engkau berlemah lembut kepada mereka. Kalau engkau bersikap keras atau kasar, lagi keras hatimu, niscaya mereka akan lari meninggalkanmu. Walaupun beliau ikhlas, beliau berilmu, tapi kata Allah, kalau kamu tidak berlemah lembut, mereka akan lari meninggalkanmu. Walaupun beliau punya mukjizat bahkan, umat akan lari meninggalkan beliau. Ya. Kemudian yang keempat, kunci sukses berdakwah yang keempat adalah sabar. Dakwah perlu kesabaran dan perlu perjuangan. Dan ingat, tugas kita hanya menyampaikan. Enggak usah pikirkan, kenapa ya saya sudah dakwah kepada dia, dia enggak mau sadar-sadar juga. Itu enggak usah terlalu dipikirkan. Serahkan itu kepada Allah. Serahkan itu kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kelima, kunci sukses berdakwah adalah berdoa. Memohon kepada Allah agar orang yang kita dakwahi mendapatkan hidayah. Inilah jemaah sekalian, lima kunci sukses berdakwah. Baik, ini bagian yang ketiga. Pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini. Yang keempat, ayat ini menjelaskan kepada kita, tauhid itu adalah pemuliaan kepada Allah. Sebaliknya syirik itu adalah penghinaan kepada Allah. Dari mana kita bisa memetik pelajaran ini? Dari ucapan subhanallah. Wa subhanallah. Dan maha suci Allah. Nabi SAW disuruh oleh Allah setelah menyampaikan, aku berdakwah dengan dasar ikhlas dan ilmu. Lalu beliau disuruh mengatakan, maha suci Allah. Apa artinya maha suci Allah? Artinya mensucikan Allah dari segala macam bentuk kesyirikan. Mensucikan karena kesyirikan itu kotor. Maka membersihkan dari sesuatu yang kotor, berarti itu pemuliaan kepada Allah. Oleh karena itu, syirik adalah pelecehan kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah sebabnya ini menjadi dakwah para nabi dan rasul yang paling utama. Karena dalam dosa kesyirikan terkandung penghinaan dan pelecehan kepada Allah. Sehingga syirik itu menjadi dosa terbesar. Pelajaran yang terakhir, yang kelima, yang bisa kita petik dari ayat ini. Para ulama mengatakan ayat ini menunjukkan kepada kita kewajiban berlepas diri dari orang musyrik. Dan bahwasannya para da'i haruslah menjadi teladan dalam hal ini. Sebagaimana Allah telah perintahkan dalam ayat ini kepada Rasulullah SAW untuk mengatakan. Perhatikan di akhir ayat. Wama ana minal musyrikin. Dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Apa artinya? Aku tidak bergabung dengan mereka. Aku tidak bersikap loyal kepada mereka. Aku berpisah dan meninggalkan mereka. Aku membenci dan memusuhi mereka. Tidak mencintai mereka. Inilah teladan yang diberikan Rasulullah SAW kepada umat beliau. Tidak bersikap loyal, tidak mendukung, tidak mencintai, dan tidak bergabung dengan orang-orang musyrik. Orang-orang yang kafir kepada Allah, tetapi harus berlepas diri dari mereka. Maka, barang siapa ingin meneladani Rasulullah SAW, ini yang harus dia lakukan. Dan Allah juga menegaskan, ancaman keras bagi orang yang bersikap loyal kepada orang-orang kafir. Dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-51. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'din. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kalian. Wali itu artinya kekasih atau teman karib, kawan setia, atau orang yang kita serahkan kepadanya sikap loyal, atau orang yang kita dukung, atau orang yang kita angkat menjadi pejabat, atau sebagai orang kepercayaan, atau orang yang kita angkat menjadi pemimpin kita. Itu artinya wali. Artinya semua itu terlarang. Kemudian perhatikan ancaman keras dalam ayat ini. Ba'duhum awliya'u ba'din. Sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Siapa di antara kalian yang bersikap loyal kepada mereka, maka dia bagian dari mereka. Jadi ini enggak main-main. Tapi jamaah sekalian, perlu saya ingatkan, ini bukan bermakna kita boleh bersikap zalim kepada orang kafir, tidak. Kita berlepas diri dari orang kafir, tapi kita juga tidak boleh berbuat zalim kepada mereka. Berbuat zalim terlarang, walaupun kepada orang kafir, apalagi kepada sesama muslim. Inilah jemaah sekalian, 5 pelajaran yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini, semoga bermanfaat. Barangkali ada pertanyaan, saya persilakan. Saya masih merokok, Ustaz. Tolong berikan nasihat untuk saya agar berhenti merokok. Yang pertama, yakin rokok itu haram. Karena Allah Azza wa Jalla telah berfirman, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Jangan kamu membunuh diri-dirimu sendiri karena Allah Maha Penyayang kepadamu. "Wala tulku bi aydikum ila tahlukah." Jangan kamu hempaskan dirimu sendiri di dalam kebinasaan. Sudah jelas dalam bungkus rokok itu ditulis, rokok membunuhmu. Dan lebih besar lagi dosanya, jemaah sekalian, ketika mengandung kezoliman kepada orang lain. Ketika asap rokok kita tercium orang lain, walaupun dia gak merasa terzolimi, itu jelas kezaliman. Walaupun anak kita atau istri kita sendiri, maka dosanya lebih besar lagi. Kemudian itu juga pemborosan harta. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang-orang mubazir itu temannya setan, saudara-saudaranya setan. Dan subhanallah, kalau kita sedekahkan, luar biasa pahala yang kita dapatkan. Allah akan bertanya kelak di hari kiamat, dari mana uang itu kita dapatkan dan kemana kita belanjakan. Di sekitar kita, di berbagai daerah, banyak orang membutuhkan. Kok uang kita bakar saja? Sebelum kita bakar, kita kasih sumbangan dulu kepada orang kafir pemilik pabrik rokok, baru kita bakar uangnya, tapi dia sudah dapat untung. Padahal banyak orang yang butuh pertolongan kita, butuh bantuan kita dengan sedekah kita. Iya. Jadi orang yang merokok itu bukan saja kurang agamanya, tapi kurang akal juga, alias setengah gila. Mau sembuh dari kegilaan, berhenti merokok. Iya. Gak masuk akal. Punya uang dibakar, tapi sebelum bakar, kasih keuntungan dulu kepada orang kafir. Lebih parah lagi. Dan di saat yang sama, banyak orang yang butuh bantuan dengan uang kita. Dan dengan uang itu, kita akan dapat pahala besar. Ketika kita belanjakan uang itu untuk rokok, maka kita akan dihisab oleh Allah. Dihukum oleh Allah. Bukan hanya dihukum karena merokok, tapi karena uang itu kita belanjakan pada yang haram. Dan yang paling berbahaya, sekali lagi, kalau membuat zalim orang lain dengan asap rokok kita. Iya. Bagaimana adab yang baik ketika berdakwah kepada teman atau lingkungan, terlebih lagi kepada keluarga dan orang tua? Terkadang amar ma'ruf nahi mungkar, yang terjadi timbal baliknya negatif. Tentu kita sampaikan dengan bahasa yang paling halus dan lembut, yang paling hikmah. Dan kita lihat-lihat orang. Tentu kalau kita berdakwah dengan kawan sebaya, beda dengan orang yang lebih tua. Apalagi dari kalangan keluarga kita, ayah kita, paman kita, tentu cara bicaranya harus lebih halus. Saya kira ini kita semua paham bagaimana berbicara dengan yang lebih halus. Iya. Dan jangan ada terkesan kepada orang tua itu, jangan ada terkesan menggurui. Itu lebih baik. Itu lebih baik. Jangan ada terkesan kita menggurui. Iya. Jadi hanya masalah pemilihan bahasa saja. Pemilihan bahasa. Sampaikan dengan bahasa yang baik. Ya, wallahu a'lam. Bagaimana cara melembutkan hati? Dan bagaimana cara bisa bersabar untuk tidak melakukan kemarahan yang diulang? Karena hanya penyesalan yang didapat di akhirnya. Pertama, ingatlah keutamaan orang yang menahan amarah dan bersabar. Allah telah mengabarkan kepada kita di antara sifat orang-orang yang bertakwa, wal kadhibina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini tiga tingkatan orang yang bertakwa menghadapi orang yang berbuat buruk kepadanya. Yang pertama, wal kadhibina al-ghayz, orang-orang yang menahan marah, bersabar. Ini sebenarnya tingkatan yang rendah. Itu sudah rendah. Kalau kita mau lebih mulia, lebih tinggi lagi, wal 'afina 'anil nas, memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Dan ada lagi yang lebih tinggi. Balas orang yang berbuat salah kepada kita dengan berbuat baik kepadanya. Apa hasilnya? Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik itu. Ingat ini, sifat orang-orang yang bertakwa. Dan ingat juga, kemarahan itu akan menjerumuskan kita ke neraka. Sahabat yang mulia Abu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah sangat marah kepada budaknya karena budaknya melakukan kesalahan. Sampai dipukul budaknya. Saking marahnya dia, Nabi SAW dari arah belakangnya mengatakan, "I'lam Aba Mas'ud, i'lam Aba Mas'ud." Menasehati dia, dia enggak sadar. Sampai Nabi SAW sudah mendekat, barulah beliau menyadari, ternyata dari tadi yang menasehati di belakang adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung dia tersadar, dan budak itu segera dibebaskan oleh dia. Dan Nabi SAW menegaskan kepadanya, kalau kamu tidak bebaskan dia, maka kamu akan dibakar oleh api neraka. Dan Nabi SAW sebelumnya juga mengingatkan dia, bahwa Allah lebih mampu mengazabmu daripada kamu menyiksa budak itu. Ini akibat kemarahan. Seorang datang kepada Nabi SAW, minta nasihat. Ya Rasulullah, berikan aku nasihat. Maka Nabi SAW hanya mengatakan kepadanya, la taqdab, jangan kamu marah. Orang itu minta berulang-ulang, berikan aku nasihat. Nabi SAW hanya mengatakan, jangan marah. Kenapa jemaah sekalian? Karena marah ini termasuk pintu terbanyak yang menyebabkan manusia masuk neraka. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, kebanyakan manusia masuk neraka melalui tiga pintu. Yang pertama, pintu syubhat. Ini yang paling berbahaya. Ini yang menjermuskan manusia dalam kesyirikan dan perbuatan mengada-ada dalam agama. Yang kedua, pintu syahwat. Ini yang menjermuskan manusia dalam maksiat, dalam perzinahan, makan harta orang dengan cara yang batil. Kemudian yang ketiga, pintu kemarahan. Karena kemarahan inilah yang melahirkan permusuhan kepada hamba-hamba Allah. Jadi ingatlah itu. Tiga pintu terbanyak yang menjerumuskan manusia ke neraka. Kemudian berdoa kepada Allah. Ada dua orang bertengkar di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertengkar mereka. Sampai salah satunya telah mengembang urat-urat lehernya. Saking marah. Ngomel-ngomel. Sampai mengembang urat-urat lehernya. Maka Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya saya tahu satu kalimat. Kalau dia baca, hilang amarahnya. Apa kalimat itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Artinya orang yang marah itu, dia sedang dikuasai oleh setan. Jangan biarkan diri kita dipermainkan oleh setan. Kemudian apalagi, kalau sedang marah, pergi berwudu supaya menjadi dingin. Kemudian kalau sedang berdiri, hendaklah duduk. Kalau duduk juga masih belum hilang, berbaring. Kalau masih juga marah, maka hindari sebab-sebab yang membuat kita marah. Contohnya apa? Lihat muka orang yang bikin marah. Jangan lihat mukanya. Menghindar darinya. Iya. Ini jemaah sekalian, beberapa tips-tips supaya kita tidak gampang marah. Iya. Wallahu alam. Kenapa ada yang menamakan Ahlus Sunnah itu dengan Wahabi? Karena terpengaruh awal pertama sekali, karena terpengaruh propaganda penjajah. Penamaan Wahabi itu adalah alat penjajahan untuk melemahkan umat Islam. Pertama terjadi di India, sebagaimana disebutkan oleh Profesor Mas'ud yang berasal dari India. Ketika pulang jamaah haji, dan ketika mereka berhaji, mereka juga manfaatkan kesempatan untuk belajar agama. Kepada siapa mereka belajar? Kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan murid-murid beliau, atau anak cucu beliau. Pulanglah mereka ke India. Mereka kemudian yang paling semangat untuk menggerakkan jihad fi sabilillah melawan penjajah Inggris. Karena mereka belajar di Arab Saudi, maka mulailah Inggris menggelari mereka dengan Wahabi. Artinya, pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu sejarah awalnya. Buya Hamka juga berkata seperti itu di Indonesia. Itu juga alat penjajahan Belanda. Menamakan Tuanku Imam Bonjol sebagai Wahabi. Imam Bonjol rahimahullahu ta'ala, pahlawan Indonesia, beliau belajar Islam kepada guru-gurunya, dan guru-gurunya juga belajar di Makkah. Dan mereka lah yang punya semangat jihad dan menggerakkan jihad di tengah masyarakat untuk melawan penjajah. Jadi itu awal penamaan Wahabi, itu alat penjajahan untuk melemahkan umat Islam. Lalu sebagian orang yang tidak suka dengan dakwah yang diserukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menggunakan istilah itu. Kenapa mereka tidak suka? Karena beliau memberantas kesyirikan dan bid'ah-bid'ah yang mereka lakukan. Mereka tidak senang dan menamakan gerakan beliau sebagai gerakan Wahabi. Padahal yang beliau sampaikan Semuanya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang beliau sampaikan adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai pemahaman Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Tidak ada satupun yang keluar dari pemahaman ulama Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Termasuk dalam masalah-masalah fikih. Sejarah fikih, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pengikut mazhab Hambali. Walaupun kadang beliau ikut mazhab Syafi'i. Kalau beliau lihat, ternyata dalam permasalahan ini mazhab Syafi'i yang lebih kuat. Jadi beliau tidak membawa aliran baru sama sekali. Sampai hari ini mereka tidak bisa membuktikan secara ilmiah. Dakwah yang beliau serukan adalah sebuah ajaran baru, tidak. Jadi kesimpulannya adalah penamaan Wahabi ini merupakan penamaan jelek dari orang-orang yang melakukan syirik dan bid'ah terhadap para ulama yang mengajak kepada sunnah dan tauhid, kepada tauhid dan sunnah, kepada ajaran Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang sejati. Iya. Dan jemaah sekalian, dari sisi bahasa juga sebenarnya salah. Syekh Muhammad Hamid Al-Faqih, ulama Al-Azhar, ulama Mesir, beliau mengatakan penamaan Wahabi dari sisi bahasa juga sebenarnya salah. Kenapa? Namanya Muhammad. Nama ayahnya Abdul Wahab. Al-Wahab itu nama Allah. Oleh karena itu jemaah sekalian, penamaan Wahabi untuk menjelek-jelekan orang juga merupakan adab buruk kepada Allah. Dia gunakan nama Allah Al-Wahhab, kemudian ditambah huruf ya, artinya pengikut Al-Wahhab, walaupun yang mereka maksudkan pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab, tapi yang mereka gunakan nama Allah, maka ini adalah adab buruk kepada Allah. Menggunakan nama Allah, menisbatkan kepadanya untuk menjelek-jelekkan orang. Itu faktanya jemaah sekalian. Namun kita santai saja, sabar saja kalau disebut Wahabi. Itu karena mereka belum tahu. Kenapa mereka belum tahu? Karena kita kurang berdakwah. Kita setiap kekurangan yang kita hadapi, setiap tantangan, rintangan yang kita hadapi, kita hendaklah mengoreksi diri kita. Bisa jadi kita karena kurang berdakwah sehingga mereka enggak paham. Iya. Masya Allah. Ini pertanyaan, sudah dijawab belum? Oh belum, Masya Allah. Sampai jam berapa kita? Jam 5? 5 menit lagi, Masya Allah. Masih banyak pertanyaan nih. Ini mohon maaf gak bisa dijawab semuanya. Waktu sudah habis. Mungkin yang terakhir. Minta didoakan kepada orang, apakah termasuk syirik? Jawabannya tidak, apabila terpenuhi 3 syarat. Yang pertama, orang itu masih hidup. Meminta kepada orang mati adalah syirik. Yang kedua, dia hadir. Hadir dalam artian kita bisa berkomunikasi dengannya. Bukan seperti kita berdoa kepada Allah, kita gak melihat Allah, kita bermohon kepada Allah, Allah maha mendengarkan apa yang kita sampaikan. Jadi orang itu entah ada di mana, lalu kita di sini bermohon kepadanya, seakan-akan dia maha mendengar, maka berarti kita telah samakan dia dengan Allah. Kemudian syarat yang ketiga, dia adalah orang soleh, dan orang soleh beneran, bukan dukun. Kalau kita minta kepada dukun, maka itu adalah kesyirikan. Karena dukun itu, dia berdoa, dia minta tolong kepada setan-setannya. Atau dia mendekatkan diri kepada setannya. Kalau kita minta jasanya, berarti setuju kepadanya. Iya. Jemaah sekalian, terakhir ini ada hadiah. Kita akan kasih pertanyaan dari apa yang sudah kita jelaskan. Iya. Masya Allah. Ini bukan promosi kan? Bukan. Hadiahnya. Baik. Pertanyaan yang pertama. Sebutkan apa urgensinya ikhlas dalam berdakwah. Angkat tangan. Silakan akhi. Apa pentingnya ikhlas dalam berdakwah? Kenapa penting? Supaya dapat pertolongan dari Allah. Iya, enggak apa-apa, silakan. Baik. Tadi kita sebutkan tiga macam ilmu dalam dakwah. Sebutkan yang pertama. Silakan, Akhi. Ilmu tentang apa yang hendak kita sampaikan. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah. Masya Allah. Tafadhal, Akhi. Dapat dua enggak apa-apa? Jawabannya bagus nih, dapat dua nih. Baik. Ilmu yang kedua dan ketiga, angkat tangan. Silakan Akhi. Cara kita berdakwah mengenai kondisi objek dakwah kita. Ahsantum barakallahu fikum. Dapat dua juga. Masya Allah. Hah? Untuk akhwat. Masya Allah. Ada yang siap nikah? Ya. Ini untuk akhwat. Baik. Pertanyaannya, apa kunci sukses berdakwah yang ketiga? Yang tadi kita jelaskan semuanya ada lima. Yang ketiga apa? Akhwat yang ditanya. Bukan ikhwan. Antum mau jadi hadiah? Salam. Yang ketiga aja langsung. Yang ketiga apa? Kunci sukses berdakwah. Kelembutan. Sudah, itu aja yang ditanya. Nah, cukup, baik. Satu lagi yang keempat, akhwat. Yang keempat apa? Yang keempat dan kelima deh. Yang keempat dan kelima apa? Sabar, yang kelima. Yang kelima apa? Berdoa, Masya Allah. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya. Masih ada hadiahnya? Ya. Yang terakhir hadiah umroh nih. Jadi usahakan yang paling terakhir. Pertanyaan berikutnya. Iya. Apa yang dimaksud dari kalimat subhanallah? Enggak, yang ditanya ikhwan sekarang. Akhwat sudah, angkat tangan. Maha suci Allah terjemahnya. Saya enggak tanya terjemahnya. Makna yang terkandung di dalamnya. Silakan Akhi. Fadal. Udah antum aja langsung. Antum. Iya, ah. Enggak, yang ini. Dari kesyirikan. Ahsantah. Subhanallah mensucikan Allah dari kesyirikan. Apa ya pelajaran yang bisa kita petik dari sini? Fadal, angkat tangan. Enggak, subhanallah, dari subhanallah. Ah, mensucikan Allah dari kesyirikan. Lah, bukan. Silakan Akhi. Lah. Silakan. Apa? Puncak kemuliaan Allah. Artinya subhanallah mensucikan Allah dari kesyirikan, itulah pemuliaan kepada Allah. Itulah pemuliaan kepada Allah. Karena mensucikan Allah dari kotoran-kotoran syirik. Jadi tauhid itu adalah pemuliaan kepada Allah, sebaliknya syirik itu adalah penghinaan dan pelecehan kepada Allah Azza wa Jalla. Iya. Fadhal akhi. Ya, tadi belum ambil ya? Oh ya, antum sudah tadi. Silakan. Masya Allah. Ya, masih ada lagi? Sudah habis waktu. Ya, gagal hadiah umroh. Sudah habis waktu. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada DKM, panitia dan seluruh jamaah. Jazakumullahu khairan. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.